Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bukan hanya lisan kita yang mengucapkan kata syukur, tapi hati kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anggota tubuh dan badan kita. Karena syukur adalah mengundang berbagai macam kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat-nikmatku tersebut. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bersyukur. Dan bersyukur juga adalah kunci mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa beliau mendapatkan ilmu itu dengan bersyukur. Dan itu sekali lagi bukan hal yang mengejutkan, karena bersyukur akan menambah nikmat. Dan diantara nikmat terbesar adalah ilmu nafi. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan nikmat ilmu adalah nikmat terbesar. Kalau dikasih uang aja kita bisa bersyukur, bagaimana dikasih jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, pintaskan jalannya menuju surga. Jadi marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kata para ulama kita seperti Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu itu ibadah yang gak ada tandingannya jika niatnya ikhlas. Karena lagi-lagi ilmu yang bermanfaat itu melahirkan iman dan amal. Ya udah, gak ada tandingannya, jelas. Tapi jika niatnya ikhlas, maka marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, lalu minta ilmu yang bermanfaat, jaga syahadatin kita, dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau, orang tua beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh ulama-ulama kita, dan semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Beliau atau kita sedang membahas hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh beliau. Kita masih berada di la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Dan ternyata hasad salah satu induk dari berbagai macam dosa, awal dari berbagai macam maksiat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sejenak bersama mempelajari dan mewaspadai penyakit yang satu ini. Hadirin Allah muliakan. Dan pada kesempatan kali ini, kita bersama ucapan dari Ibnu Athiyah, salah satu ulama memiliki kitab tafsir yang sangat terkenal. Ada yang tahu kitab tafsirnya Ibnu Athiyah rahimahullah? Al-Muharrar Al-Wajiz. Beliau menyampaikan bahwa awwalu ma usiyallahu bil hasadi wa dhahara dhalika min iblis. Jadi yang pertama kali berbuat maksiat kepada Allah dengan hasad dan menampilkan hasad tersebut adalah iblis. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan 12, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk kalian, lalu kami sampaikan kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada, sujudlah wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Dan semuanya pun bersujud kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Iblis bukan termasuk orang-orang yang sujud. Bukan termasuk orang-orang yang sujud. Lalu Allah lanjutkan di ayat ke-12-nya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang mencegah engkau sehingga engkau tidak sujud saat aku perintahkan kamu sujud? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, saya ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari tanah. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Kalau Qatada, maka Al-Imam Qatada menyampaikan, hasadu aduillah iblis, atau hasada aduullahi iblis Adam alaihi salam ma'atahu minal karamah. Kata Al-Imam Qatada, salah satu ulama tafsir besar, hasada aduullahi iblisu Adam alaihi salam. Iblis itu hasad sama Nabi Adam. Iblis itu hasad sama Nabi Adam. Ma'atahu minal karamah, karena Allah memberikan Nabi Adam kemuliaan. Semua disuruh sujud ke Nabi Adam. Wa qala ana nari wa hadha tini. Lalu iblis berdalih, saya enggak mau sujud. Aku kan diciptakan dari api, dia kan dari tanah. Gitu hadirin. Jadi pakai argumentasi juga orang yang hasad itu hadirin. Makanya enggak heran orang yang hasad tuh cari-cari alasan. Karena memang awalnya itu juga cari-cari alasan. Dan alasannya, kata para ulama, gak tepat. Emangnya benar api itu lebih baik daripada tanah? Dua-duanya ada manfaatnya hadirin. Jelas. Tapi yang paling dibutuhkan manusia misalnya, dan yang paling bermanfaat secara luas, tanah. Itulah. Tanah hadirin. Benar gak sih hadirin? Tanah. Kalau ada tanah 1 meter di SCBD berapa? Harganya? Besar ya? Senopati gitu. Atau tamrin. 1 meter. Tinggi banget. Kalau ada yang jualan api di SCBD, laku berapa? jalan api gitu. Jadi nggak benar juga dia, iblis bilang saya ini kan dari api, dia dari tanah. Coba ada orang jualan api di Tamrin, berapa dijual? Tapi tanah 1 meter di Tamrin berapa harganya? Tapi itu hanyalah hasad, kata para ulama. Hasad aduwullah, iblis, Adam. Iblis itu hasad sama Adam. Karena kenikmatan yang Allah kasih, keutamaan yang Allah kasih kepada Nabi Adam. Itu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata para ulama, saking hasadnya iblis kepada Nabi Adam, annahu lamma tabayyana maqtullahi lahu wa ghadabuhu alaihi arada an yugwiya bani, atau arada an yugwiya bani Adam liyusharikuhu al-maqta wal ghadab. Arada an yugwiya, saking hasadnya iblis sama Nabi Adam, maka ketika telah jelas murka Allah dan itu murka Allah kepada dia, maka dia ingin menyesatkan Bani Adam agar bergabung sama dia menjadi makhluk yang dimurkai dan dibenci sama Allah. Gitu. Jadi saking hasadnya itu, iblis tuh gak mau minta maaf, gak mau bertobat. Dan lebih memilih berada dalam kemurkaan Allah, dan memilih bagaimana menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia agar bergabung sama dia. Padahal kan Allah gak pernah menutup pintu taubat dari iblis. Dia gak mau. Dia mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi iblis tahu yang jalan yang lurus itu jalannya Allah. Dia tahu benar. ثم لآتينهم من بين أيديهم. Lalu aku akan datangi dan goda mereka dari hadapan, dari arah depan mereka. ومن خلفهم, dari arah belakang. وعن أيمانهم, dari arah kanan. وعن شمائلهم, dari arah kiri. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka itu bersyukur. Jadi hadirin Allah muliakan, itu saking hasadnya, lebih memilih tetap berada di jalan kesesatan dan nyalain Allah. Coba lihat, khalafa bima aghwaytani, karena engkau yang memvonisku tersesat, nyalain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali nyalain Allah itu adalah iblis. Yang bilang Allah jahat. Emang saya udah disesatkan sama Allah, kok buat apa saya jadi orang baik? Itu tuh semua gayanya iblis itu. Dan dia akan gunakan, dia akan kasih ilmu itu kepada manusia. Makanya ma'asybaha al-laila bil bariha, alangkah miripnya malam ini dengan kemarin malam, itu bahasa ulama sejarah ya. Artinya hari ini tuh kayak pekan lah, kayak kemarin, kayak segala macam, pola tuh berulang. Sekarang banyak orang nyalain Allah atau ada pihak, aduh emang saya memang ini, emang saya udah difonis buruk kok sama Allah. Lah Anda kan bisa bertobat. Allah enggak tutup pintu tobat kok. Enggak, saya udah gagal, Allah udah fonis saya gagal, saya pecundang. Kan kita tinggal bertobat aja. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, jangan putus asa di rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kita bertobat. Jangan pernah putus asa. Jadi emang iblis ini saking hasadnya, lihat bayangan bahaya hasad itu jamaah. Bukannya bertobat, justru memilih tetap berada dalam kesesatan dan menggelincirkan yang lain agar bergabung sama dia. Padahal dia tahu ini gak benar, ini sesat, ini gak akan kasih kita kebahagiaan. Om iblis tahu jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu jalannya Allah. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Beda kan sama orang yang ribut hari ini. Orang lurus masih mengatakan nanti kita, nanti akan terbukti siapa yang benar di antara kita. Jalan mana yang terbaik di antara kita? Kalau iblis dari awal udah jelas, jalan yang lurus itu jalanmu ya Allah. Nggak, dia nggak pernah klaim jalannya paling, jalannya benar enggak. Justru saya, dia bilang akan saya palingkan dan saya akan serang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan mendapatkan mayoritas manusia itu bersyukur. Dan coba kita lihat kata iblis, mayoritas manusia tidak akan bersyukur, itu janji dia, mayoritas manusia enggak akan bersyukur. Ini penting untuk kita tahu. Makanya kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Karena pelopornya ini iblis. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, al-hasidu syabihun bi iblis. Orang yang hasad itu mirip sama iblis. Syabihun bi iblis. Mirip sama iblis. Wa huwa fil haqiqah min atba'ihi. Karena dia sesungguhnya itu pengikutnya iblis, min atba'i. Gitu. Jadi hasid itu, orang yang hasad itu mirip sama iblis. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kata para ulama. Karena dia adalah pengikut iblis, yang pelopornya itu iblis. Maka ingat ya, begitu kita mulai digoda dengan hasad ini, rintisannya iblis. Nggak, dia nggak benar, udah jelas. Dan kalau saya ngikutin pola ini, saya akan jadi pengikut iblis. Itu poin. Itu kata para ulama. Jadi pengikut iblis itu sangat luas hadirin. Bukan hanya apa sebagian yang menikah memang mengikuti dia, tapi enggak, oh yang hasad tuh ngikutin iblis. Li'annahu yatlubu ma yuhibbuhu syaitan min fasadin nas. Wa zawali ni'amillahi 'alaihi wazawali ni'amillahi anhum. Karena orang yang hasad itu berupaya dan ingin sesuatu yang dicintai oleh iblis. Apa yang dicintai oleh iblis? Kerusakan di tengah-tengah manusia. Apalagi yang dicintai oleh iblis, zawali ni'amillahi anhum. Hilangnya nikmat Allah dari manusia. Jadi memang iblis tuh pengen nikmat kita itu hilang. Persis seperti iblis tuh gak suka sama Nabi Adam. Persis. Itu poinnya. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Itu poin. Jadi kita ketika kita menginginkan kenikmatan saudara kita hilang, atau kita gak suka dia dapat kenikmatan, itu memang kecintanya iblis tuh itu. Favoritnya iblis tuh itu. Kama anna iblisa hasada Adam li syarafi wa fadli. Sebagaimana iblis itu hasad kepada Nabi Adam karena keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam. Allah kasih keutamaan dan kemuliaan kepada iblis, enggak suka itu. Hasad. Sama kita kalau lihat orang dapat kenikmatan Allah, dapat keutamaan, kita enggak suka, itu persis kayak waktu dilakukan iblis. Wa abba an yasjuda lahu hasada. Dan iblis enggan untuk sujud karena hasad. Kenapa Adam yang dapat? Kenapa bukan saya? Falhasidu min jundi iblis. Maka orang yang hasad itu salah satu tentara iblis. Salah satu tentara iblis. Makanya jangan sampai kita masuk ke sana. Dan ingat, kita semua akan digoda. Jadi ketika kita merasa hasad, atau itu bibit itu mau diaktifkan, mau ditumbuhkan, langsung di-cut. Jangan arahnya putus asa lagi, itu permainan iblis lagi. Udah, tenang. Kuncinya simpel, istighfar, taubat. Dan kemarin kita udah bahas. Kemarin kita udah bahas kan, kuncinya apa? Yang paling pokok, iman billah, tauhid, lalu iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhirat. Itu hadirin. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna dan yang maha bijaksana. Allah gak mungkin salah kasih nikmat, itu hal paling simpel deh. Masa ya Allah salah? Jadi kalau dia kan gak berhak dapat itu, harusnya saya yang berhak, berarti kita nyalain siapa tuh? Simpel aja, gak usah pintar-pintar, gak usah pakai IPK-IPK tinggi. Kenapa dia yang naik? Kenapa dia yang dapat? Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Berarti kita anggap yang salah siapa? Allah. Allah salah kasih nikmat. Allah kasih kepada pihak yang gak berhak. Dan Allah melupakan pihak yang berhak menurut kita. Siapa pihak yang berhak gitu? Ya kita, gitu aja. Oh, itu kan merasa lebih pintar dari Allah. Makanya pasti sengsara. Pasti sengsara. Kan yang langsung diserang itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ilmu Allah yang maha sempurna, kebaikan Allah yang maha sempurna. Ya susah, hadirin. Rahmat Allah yang maha sempurna. Hanya gak ada orang yang hasad itu bahagia. Kan kita udah bilang, ulama mengatakan bahwa gak ada keburukan yang lebih adil daripada hasad sebenarnya. Karena sebelum korbannya tersakiti, pelakunya lebih dulu tersakiti dan lebih parah. Itu perlu kita camkan. Jadi pelopornya itu iblis. Yang pertama kali melakukan hasad siapa? Iblis. Dan dia bangun pola itu gitu loh. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Karena kita terus berjuang untuk melawan sifat ini sampai kita wafat nanti. Dan sama-sama nggak bisa merasa aman, nggak boleh merasa aman. Semua kita. Itu penting jemaah. Dan kalau ada solusinya istighfar, taubat, taubat, taubatan nasuha. Dan kembali mengingat zikrullah itu penting, mengingat Allah. Maka kemarin kan kita bilang qat'un nazar 'anil nas muta'alliqu qalbihi billah. Putuskan pandangan hati kita kepada manusia dan pautkan hati kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan selalu minta sama Allah. Itu hadirin. Allah Ta'ala misawa. Saya rasa cukup sampai di sini dan besok insya Allah kita akan bahas tentang insya Allah bagaimana menghadapi orang yang hasad. Itu penting. Jadi bagaimana menyikapi diri ini hasad udah. Terus juga hari ini kita tahu ternyata kalau kita hasad tuh kita jadi pengikutnya syaitan dan iblis. Nah sekarang gimana menyikapi orang yang hasad atau keburukan orang yang hasad kepada kita. Ada beberapa kiat dan tips yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga Allah kasih taufik kita mengkajinya besok. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan tim seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang muslim boleh keluar dari lisannya bahwa aku belum beruntung, ini belum rizki? Dan apakah kalimat ini juga bagian dari tidak beriman kepada takdir? Jazakallahu khair atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin yang muliakan, tergantung nih, kalau aku belum beruntung pada saat memang pada saat itu kita jatuh ke dalam maksiat, kita khilaf, kita buat dosa, dan akhirnya kita atau kita pas gak sabar lalu ada pintu kebaikan yang gagal kita dapatkan, maka insya Allah kita bisa mengatakan itu di konteks pintu kebaikan tersebut atau di kotak kebaikan tersebut. Aku gak beruntung dapetin kotak itu ya, ini karena maksiat-maksiatku. Karena kan kunci keberuntungan kan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam ayat terakhir dalam surat Al Imran Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran dan tetap menjaga pos perbatasan dan bertakwa agar kalian beruntung. Jadi beruntung itu bertakwa. Begitu kita gak bertakwa, dalilul khitab atau mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik, maka keberuntungan itu akan berkurang atau hilang. Allah taala misal. Adapun belum rizki, lagi-lagi harus diperinci. Kalau yang dimaksud belum rizki di sebuah, yang kita maksud rizki itu di kotak tertentu yang kita inginkan gitu ya, maka bisa kita, oh belum rizki saya ini. Tapi kalau rizki secara luas, gak bisa. Kenapa demikian? Karena bukankah bersabar itu rizki dari Allah? Bukankah berzikir itu rizki dari Allah? Taufik untuk bersabar, taufik untuk berzikir, taufik untuk qona'ah. Ketika kita gak dapat apa yang kita inginkan, lalu kita Allah kasih taufik bisa bersabar, bisa qona'ah, bisa ridho terhadap takdir, bukankah itu rizki yang jauh lebih besar daripada rizki dunia? Kita misalnya cari mobil dan speknya itu udah perfect banget buat kita, dan susah nyari spek tersebut, ternyata begitu kita hari ini tanya-tanya dapat, terus besok kita bilang besok pagi saya mau akad sama pembelinya, penjualnya, malam itu dibeli sama orang, dan kita juga belum, hanya nanya-nanya aja, dibeli sama orang. Akhirnya kita gak dapat mobil tersebut paginya, tapi Allah kasih taufik. Oh, berarti ini bukan ini yang terbaik buat saya, ini yang terbaik buat saya, gak masalah, insya Allah akan dapat yang terbaik. Nah, taufik untuk bisa memiliki sikap seperti itu kan rizki, hadir. Rizki gak sih? Itu rizkinya lebih mewah daripada mobil itu sendiri sebenarnya. Itu kematangan, kedewasaan, itu iman, itu lebih mahal. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat. Amin. Rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berbohong yang sudah tertanam dari masa jahiliyah saya, Ustaz? Saya sangat menyesal karena lisan ini seperti sudah fasih berbohong. Saya ingin berlepas diri dari penyakit lisan ini, berkali-kali mengingatkan diri dan mencoba menahan diri dari berbohong, tapi sering lepas kontrol. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum, fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, pertanyaan beliau ini menunjukkan beliau punya harapan yang besar untuk berubah. Pertanyaan ini menunjukkan beliau disayang sama Allah, biiznillah. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wa la nuzakki wallahu ahad. Karena kalau Allah enggak sayang, enggak akan nanya seperti ini dan mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu susah loh. Apalagi kesalahan seperti berbohong itu berat. Apalagi udah jadi kebiasaan. Semoga ini tanda atau isyarat tadi, atau petunjuk, kan tadi petunjuk. Jadi kita gak memastikan, tapi ini petunjuk isyarat Allah tuh sayang sama kita. Gimana solusinya? Yang pertama, tauhid hadirin. Gak ada yang lebih penting dari itu. Khususnya yang pertama tentu saja tauhid asma wa sifat. Bahwa kita yakin bahwa apapun yang kita ucapkan itu Allah dengar. Dan kira-kira malu gak kita kalau Allah dengar dan tahu bahwa kita itu bohong? Kan fatal akibatnya hadirin. Tung di pengadilan aja kalau saksi bohong itu tuh bisa dituntut bersaksi palsu. Itu baru pengadilan dunia, gimana nanti pengadilan akhirat? Jadi benar-benar tanamkan Allah tahu nih, Allah dengar nih, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan keimanan bahwa semua ucapan kita dicatat, nggak menguap begitu aja. Masih ingat surat Qaf? Surat Qaf ayat surat ke-50 ya. Surat ke-50 ayat ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh lisan itu kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Ada raqib dan atid yang mencatat, ada malaikat yang mencatat hadir. Qaf ayat 18. Jangan berpikir itu akan udah terbang nguap gitu, enggak ketahuan kok. Enggak. Ada malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat itu. Apapun yang kita ucapkan. Makanya kita tuh apa? Cari selamat kan. Makanya yang ketiga itu coba renungkan, yang penting itu selamat di dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Dan untuk selamat di dunia akhirat itu harus jujur, hukum asalnya begitu. Kecuali ada beberapa kondisi yang dipengecualikan, seperti dalam peperangan, sebagaimana kata Nabi SAW, lalu islah mendamaikan, atau suami bohong ke istri, istri bohong ke suami dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, misal memuji, bukan main belakang ya, bukan, itu haram dan dosa besar kalau berzina dan seterusnya. Tapi ini maksudnya menumbuhkan rasa cinta, memotivasi, gitu. Atau darurat. Adapun hukum asalnya bohong itu nggak akan selamat. Kita tuh hukum asalnya orang tuh bohong biar apa sih? Biar selamat kan. Nah coba mikir, saya bisa selamat di akhirat nggak dengan cara ini, gitu. Oke, sekarang ini selamat nih. Kadang-kadang yang gak penting juga kita bohong. Kan udah kebiasaan, gak penting. Yang kalau kita jujur, aman juga. Kita bohong, itu kan subhanallah, itu permainan syaitan tuh. Dan orang yang sering bohong tuh bisa sampai titik itu, gak perlu bohong, dia bohong. Akhirnya hanya memberatkan dia di akhirat aja. Jangan berpikir selamat tuh hanya di dunia. Coba pikir, saya selamat gak di akhirat kalau begini ceritanya. Kan yang terakhir, ingatlah bohong itu dosa besar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu akan membawa kepada kefajiran. Wal fujur yahdi ilal nar. Dan kefajiran itu akan membawa seseorang ke neraka. Ke neraka hadirin. Bohong itu arahnya itu ke neraka. Kita bohong itu haluannya ke neraka. Dan sebaliknya inna sidqa ya, sebelumnya inna sidqa yahdil bir wa innal birra yahdil jannah. Jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Jadi jujur walaupun konsekuensinya dimarahin, diomelin, dihukum, tapi itulah jalan menuju surga. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala. Dan minta pertolongan sama Allah. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, beserta segenap keluarga dan kaum muslimin. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara memutuskan pandangan kita kepada manusia dan memautkan kepada Allah? Saya terus berusaha berdoa juga minta tolong Allah, tapi hati ini terus bercenderung terpaut dengan manusia. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, ini tuh dijelaskan oleh di antaranya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, salah satu ulama mazhab Syafi'i, ulama klasik mazhab Syafi'i, bahwa hati dan jiwa itu ibarat muhr. Ibarat apa? Muhr. Muhr apa? Mas kawin, Ustaz. Itu mahar, bukan muhr. Muhr itu anak kuda. Kuda perang atau kuda yang gagah yang dipakai buat peperangan atau pacu dan seterusnya. Kata Al-Imam Al-Ajuri, hati dan jiwa itu ibarat muhar. Kuda, anak kuda yang kuda itu apa sih kalau bagus? Cantik apa ganteng? Gagah ya? Tapi anak kudanya dibilang apa? Yang main kuda siapa sini? Ada dulu kuda-kudaan doang masih. Enggak, istilah anak kuda itu gagah ya. Dia bilang gagah. Kalau yang dewasanya kan jelas lah gagah banget. Tapi kalau masih kan imut-imut kan enggak kan? Enggak cocok. Panda itulah imut-imut. Kalau kuda itu apa? Nah, pokoknya gitu. Pokoknya yang good looking lah tuh kuda. Enak dilihat segala macam. Yang kalau kita punya peternakan kuda terus, atau kita punya kuda lah, nggak usah peternakan, terus punya anak, terus anaknya gitu, terus kita undang teman-teman kita, terus teman-teman kita pada muji semua, masya Allah kudanya, masya Allah tabarakallah, kudanya tuh ini banget ya anaknya, masya Allah gitu-gitu tabarakallah. Lalu kata Al-Imam Al-Ajuri, lalu datanglah pakar kuda, dan pakar kuda itu mengatakan kuda ini di tengah-tengah pujian itu disanjung, dipuji, lalu si pakar bilang, kuda ini gak akan membawakan manfaat kepada Anda kecuali Anda latih dia. Anda latih dia, atau Anda, kalau Anda gak bisa, Anda serahkan kepada pelatihnya yang jago. Ya, kuda harus dilatih. Sampai benar-benar kuda ini jago, lalu Anda bisa, dan sangat mudah Anda bisa pakai buat berburu, berperang, dan lain sebagainya. Itu kata pakar. Selama kuda ini gak dilatih, gak dididik, gak ada gunanya buat Anda. Itulah hati dan jiwa, kata Al-Imam Al-Ajuri. Orang awam Misalnya bila ngelihat kita, oh masya Allah, soleh, soleha dan seterusnya. Orang-orang ulama ulama pakaran bilang hati Anda itu bermasalah. Sampai dididik dulu gitu loh. Sampai dididik dulu. Dilatih. Nah saya mau tanya, ngelatih kuda itu cukup nggak hanya teori gitu loh. Melatih kuda langsung kasih apa whiteboard, kuda-kuda duduk-duduk whiteboard. Ini patternnya gini ya. Nanti kamu loncat begini, kamu manuver begini, kamu kesini. Lalu kudanya ngangguk-ngangguk. Insyaallah bisa kayak gitu. Hah, langsung jago gitu kudanya? Enggak. Terus gimana cara didik kuda? Harus ada prakteknya dan itu penting praktek. Nah hati dan jiwa tuh nggak cukup hanya teori, harus ada prakteknya. Dan kata para ulama harus idealnya, lagi-lagi idealnya harus dipegang sama, kalau kuda sendirian gitu kan butuh pelatih kan, pelatih yang jago. Kata para ulama pelatih yang bisa ngelatih nih kuda, ngerti bagaimana melatih kuda. Nah, hakikatnya, sejatinya, idealnya, kita juga butuh sosok yang bisa melatih hati kita dan mengerti konsep itu. Berjalan paralel. Gitu. Jadi, kita belajar, kita latihan praktek, dan ada sosok guru atau ustadz atau sosok lain. Ada sebagian wanita dia nggak, tapi suaminya bisa bermainkan peran itu. Misalnya dididik sama suaminya, kan itu fungsi suami. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tafsir Ali bin Abi Thalib menjaga keluarga dari api neraka caranya gimana? Diajarkan dan dididik. Siapa yang ngajarin berarti? Suami atau ayah. Jadi bisa jadi suaminya didik dia. Atau ayahnya didik dia dari kecil misalnya. Atau istri yang sudah dididik sama suami misalnya sekarang ngedidik anak-anak. Oke, kamu fokus apa namanya berjuang di luar, anak-anak sama aku akan didik dia. Aku akan latih mereka, aku latih hatinya gitu. Itu kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, bukan kata saya, kata Imam Al-Ajuri. Salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kita butuh pelatih. Ini hati ini susah kalau enggak pakai pelatih. Kita butuh jiwa. Kita butuh didikan gitu loh hadirin. Karena kalau sendiri rentan salah baca gitu loh. Maksud kalau ke kanan kita bacanya ke kiri, akhirnya kita babak belur. Gitu. Itu poinnya. Wallahu ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.